Mana kau nak lari? Kenapa dengan kamu, wahai penggembala? Biri-biri saya dah hilang, habis dimakan serigala. Kamu semualah tak ada datang, tinggal saya seorang saja. Maafkan saya, saya menyesal. Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya.